saudara memang luar biasa. Hidupnya berbahaya jadi penganjur mulia. Itu dia pemimpin agama yang terkenal di seluruh dunia. Dan begitu banyak yang tak suka hingga dibunuh, hendak hidupnya membahaya jadi penganjur mulia itu.